Mitra Bisnis, beberapa waktu lalu Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa haram untuk transplantasi atau pencangkokan organ tubuh yang dilakukan antar manusia yang masih hidup, sekalipun antar sesama anggota keluarga. Tapi Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara Kementerian Kesehatan meminta para dokter bedah untuk tidak ragu saat melakukan transplantasi terhadap pasien. Karena selama ini, seluruh dokter ahli di Indonesia tidak berpikir soal haram atau tidak proses transplantasi. Yang mereka utamakan adalah keselamatan pasien. Apalagi, transplantasi adalah upaya terakhir yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan nyawa si pasien. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Komisi 9 DPR, Dr. Ripka Citaning. Bu Ripka, bagaimana komentar Anda? Ya, kita sih pegangannya undang-undang kesehatan aja, di situ diatur semua. Kan itu ada aturannya, diperbolehkan bila ada catatannya, laku lupa pasal-pasalnya, ayatnya, detailnya. Tapi pada prinsipnya, kalau sebagai dokter sih, praktisi dokter kesehatan ya, ya dibolehkan saja kalau memang itu dibutuhkan, karena juga itu menyelamatkan nyawa orang lain, ya. Ya itu kan bergantung, kalau haram atau tidak haram, kepercayaan kan. Orang mengartikannya lain lah gitu. Yang penting udah lah, pegangannya undang-undang kesehatan gitu aja deh. Kalau demi kesehatan atau bahkan keselamatan nyawa seseorang, mungkin nggak apa-apa ya? Nih, misalnya kayak apa tuh vaksin haji, apa yang mengandung babi. Kita pernah panggil Badan POM, memang belum ada ditemukan yang lain kan gitu. Tapi itu pun kan ini sangat diperlukan juga untuk menjaga kesehatan. Ada teman-teman Komisi 8, itu nggak masalah, ya kan, itu bukan untuk dimakan atau kemana, nggak ngerti lah dari sisi apa dia pandangnya. Nah, kalau kita melihatnya dari sisi kesehatan aja kan gitu. Nah, aku lihatnya udah, kita kan negara hukum, dilihat dari semua undang-undang, di undang-undang kesehatan kan juga waktu membuatnya itu dari mulai rokok, undang-undang tembakau itu kan, terus aborsi, perdebatannya luar biasa ya, susu eksklusif, obat-obatan, makanya sampai sekarang masalah ini lagi kan diangkat ya, karena semua ada undang-undangnya, diperbolehkan juga bila kan gitu, jangan juga nanti ada unsur jual beli gitu. Nah, kalau yang jual beli organ tubuh baru yang nggak boleh ya? Oh iya loh, banyak kok orang dengan seikhlasnya ya, dia membantu, dia lihat saudaranya atau apalagi orang tua lihat anaknya memang dibutuhkan, golongan darahnya sama, wajar aja gitu kan. Tapi kan juga ada di sisi satu yang memang mengkomersilkan, atau ada isu yang begitu tuh, penculikan tiba-tiba orang diambil organnya, dikeluar jual ke luar negeri. Nah itu yang tidak dibolehkan. Tapi itu kan juga nanti ada ya, jeratan hukum sendiri, masalah kriminal, kan itu kan diatur sendiri gitu kan. Bu, Kementerian Kesehatan perlu meluruskan hal ini sama MUI? Ya, pikir sih sebetulnya ya perlu saja. Tapi yang sebelumnya itu diundangkan undang-undang kesehatan yang ada aturannya yang membolehkan, ada juga, ada rambu-rambu. Dulu kita membuat itu juga pernah mengundang MUI, mengundang Muhammadiyah, mengundang tokoh-tokoh agama dari, karena kan ada juga pasal-pasal yang krusial misalnya aborsi dan lain-lain itu. Pernah juga sudah dibahas semua masalah-masalah itu gitu lah. Tapi untuk karena ini berkembang ya, menurut aku sih nggak ada salahnya, bagus aja gitu. Supaya meyakinkan orang-orang yang mau menolong, dan juga para dokter dan para medis tidak ragu untuk melakukan pekerjaan dia untuk menolong orang kan gitu. Demikian Dr. Ripka Ciptaning dan saya Rizal Andika.